نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Rosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Hadis selanjutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang ketahuan minum khamar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pukulilah dia. Kata Abu Hurairah, ada di antara kami yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai sandal, ada yang mukul pakai kain. Falamma insarafa, setelah selesai dihukum dan mau pergi, ada salah satu sahabat yang komentar, akhzaqallahu, semoga Allah menjadikanmu hina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang berdoa dengan doa jelek ini. Dengan Nabi katakan, la taqulu hakada, janganlah kamu bilang seperti itu, janganlah kalian mengatakan demikian. La tu'inu alihi asyaitana, janganlah kalian bantu setan untuk menjadikannya sebagai manusia yang hina dengan lumuran, dengan kubangan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian di hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka hadis ini berkaitan dengan masalah kasus minum khamar. Apa itu khamar? Khamar adalah segala yang memabukkan. Apa itu memabukkan? Memabukkan artinya hilang akal plus syiddatil ladzah, sangat nikmat. Maka yang namanya memabukkan adalah hilang akal dalam kondisi mendapatkan nikmat yang sangat. Karena hilang akal itu macam-macam. Ada hilang akal karena pengaruh obat, kalbanji semacam bius. Maka hilang akal karena bius itu bukan mabuk. Kemudian yang kedua, ada hilang akal karena pingsan. Kemudian yang ketiga, ada hilang akal karena mabuk. Dan definisi mabuk adalah tertutupinya akal bila zatin wa tarbin, dalam keadaan orangnya merasakan kelezatan wa tarbin dan kegembiraan. Maka orang yang stres kemudian biasanya minum khamar, dan karena dengan minum khamar dia merasa bahagia. Oleh karena itu kita jumpai orang yang mabuk berat, yatakhayyalu nafsahu, itu berimajinasi. Maka ada yang berimajinasi seakan-akan dia adalah raja. Sebagaimana seorang penyair Arab mengatakan, wa nasrabuha fatatrukuna muluka, kami minum khamar maka khamar pun membiarkan kami menjadi raja. Ada yang kemudian karena minum khamar maka dia bermimpi bisa menggapai bintang sehingga loncat-loncat mengambil bintang yang ada di langit sana dan sebagainya. Contoh pengaruh khamar kita jumpai di kasus paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan beliau dalam kondisi tidak karuan karena mabuk, dan ini sebelum diharamkannya khamar. Fa'alamahu fi dhalik, maka Nabi menyampaikan sesuatu kepada Hamzah ketika itu, Faqala lahu Hamzah, kemudian Hamzah mengatakan kepada Nabi, hal antum ila abidu abi, tidaklah engkau kecuali budaknya bapakku. Demikian yang dikatakan Hamzah pada Rasul alaihi salatu wasalam, padahal Hamzah ini radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat menghormati Rasul sallallahu alaihi wasalam. Namun kenapa bisa ngomong demikian? Karena sedang dalam keadaan mabuk berat. Walhasil kesimpulannya, definisi mabuk dalam istilah syariat adalah tertutupnya akal ala wajil ladzati wa tarbi, dalam keadaan orangnya merasakan nikmat wa tarbi dan gembira. Oleh karena itu, tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang minum khamar, maka Nabi katakan, pukuli dia. Abu Hurairah mengatakan, ada di antara kami yang mukul pakai tangan, ada yang mukul pakai cambuknya, ada yang mukul pakai sandalnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan adadan muayyanan, bilangan tertentu untuk sebagai hukuman bagi orang ini. Tatkala hukuman dah dirasa cukup, kemudian orang itu mau pergi, ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada orang tersebut, semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang hina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang memberikan doa jelek ini dengan Nabi katakan, janganlah engkau bantu setan untuk menguasainya dan memasukkannya dalam kubangan maksiat sehingga dia selalu menjadi orang yang hina. Li'an al-ghizya, al-ghizyu artinya al-ar, memalukan, wadzil dan hina. Maka jika kita katakan pada seseorang akhzakallah, artinya engkau mendoakan jelek untuk orang tersebut agar dia melakukan hal yang membuatnya hina dan dipermalukan, maka fatu'inu alihi syaitana, maka berarti engkau membantu setan untuk menguasai dirinya. Di antara kandungan hadis ini dalil bahasanya hukuman karena minum khamar itu tidak memiliki batas tertentu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan batasan untuk untuk hukuman bagi peminum khamar, dan Nabi tidak memberikan batasan hukumannya pakai apa. Demikian juga Nabi tidak menentukan bilangannya. Maka masing-masing orang ketika itu memukul dengan yang memungkinkan. Ada yang memukul dengan tangan, ada yang memukul dengan ujung kain, ada yang memukul dengan tongkatnya, ada yang memukul dengan sandalnya, karena Nabi tidak menentukan bentuk hukumannya dan Nabi tidak menentukan bilangannya. Dan keadaan hukuman untuk khamar demikian sampai di masa Abu Bakar, jadilah tuqaddar, ditentukan bilangannya, yaitu 40 kali pukulan. Dan di masa Umar, banyak orang masuk Islam, di antara mereka masuk Islam bukan karena minat terhadap Islam, sehingga banyaklah kasus minum khamar di masa Umar radhiyallahu anhu. Tatkala Umar melihat orang itu semakin banyak, kaum muslimin semakin banyak, atau semakin banyak orang minum khamar, maka beliau minta saran para sahabat. Lantas usulan Abdurrahman bin Auf, beliau katakan hukuman had yang paling ringan itu 80 kali cambukan, dan itulah hukuman untuk tuduhan zina. Maka Umar kemudian menaikkan hukuman peminum khamar dari 40 menjadi 80 kali cambukan. Kemudian pelajaran kandungan yang lain dari hadis ini dalil, jika seorang itu telah melakukan dosa dan telah mendapatkan hukuman semestinya atas dosa tersebut di dunia, maka tidak boleh, tidak sepatutnya kita mendoakan kejelekan untuknya, semisal doa jelek agar mendapatkan hina dan hal yang memalukan. Namun yang tepat, setelah orang itu mendapatkan hukuman, kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, dan kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan ampunan kepadanya, demikian juga kepada kita semua. Wallahul muwafiq. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada bab selanjutnya, bab yang ke-29, bab menunaikan hajat kaum muslimin. Terkait dengan hal ini ada firman Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah segala bentuk kebaikan. Dan di antara kebaikan tentu memenuhi kebutuhan seorang muslim. Ada seorang muslim yang kelaparan, ada seorang muslim yang kedinginan, ada seorang muslim yang kerepotan, ya, perlu hutangan, uang dan sebagainya. Maka tentu memenuhi hajat seorang muslim, membantu agar hajatnya terpenuhi adalah bagian dari al-khair yang ada dalam ayat ini. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi manusia yang beruntung. Ya, penjelasannya, maka di sini Imam Nawawi membawakan judul bab memenuhi hajat seorang kaum muslimin. Yang dimaksud dengan hajat adalah semua yang diperlukan oleh seseorang untuk menyempurnakan dan membereskan urusannya. Boleh jadi hajat tersebut adalah kebutuhan mendesak. Maka yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak adalah segala hal yang menjadi kebutuhan mendesak seseorang, lihat fa'bihi dararahu, supaya hilang darinya bahaya yang mengancamnya. Ya, boleh jadi karena dia kelaparan, boleh jadi dia kedinginan karena tidak berpakaian dan tidak punya selimut dan yang lainnya. Dan mencegah terjadinya bahaya yang menimpa seorang muslim hukumnya wajib, bahkan menimpa manusia. Namun kalau itu seorang muslim maka hukumnya wajib. Maka wajib atas seorang muslim jika melihat saudaranya dalam kondisi memerlukan kebutuhan darurat, dalam kondisi darurat, maka wajib untuk kita berupaya menghilangkan kondisi daruratnya. Misalnya kita lihat dia punya kebutuhan darurat untuk makan karena dia kelaparan, atau punya kebutuhan darurat untuk minum karena dia kehausan, atau punya kebutuhan darurat penghangat karena dia kedinginan, atau punya kebutuhan darurat untuk didinginkan karena dia kepanasan, maka wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi hajatnya. Wajib untuk menghilangkan kondisi daruratnya dan menghilangkan kondisi daruratnya. Sampai-sampai ulama mengatakan, jika ada seorang yang berada dalam kondisi darurat untuk makan, dan di tangan seseorang atau kebutuhan darurat untuk minum, dan makanan atau minuman itu ada di tangan seseorang, dan seseorang yang memiliki makanan dan minuman tersebut itu tidak punya kebutuhan mendesak untuk makan dan minum, namun orang yang punya makanan dan minuman ini menolak untuk memberikan dan berbagi makanan dan minumannya setelah diminta, setelah orang yang dalam kondisi darurat ini memintanya, akhirnya orang yang dalam kondisi darurat tadi mati. Maka orang yang punya makanan ini punya kewajiban untuk bayar diat, diat pembunuhan. Di'ana farrata, karena orang ini dinilai ceroboh untuk menyelamatkan saudaranya dari kematian. Maka orang yang punya makanan atau minuman yang ada di dekat orang dalam kondisi darurat tadi, kata para ulama, dia punya kewajiban bayar diat pembunuhan. Diat pembunuhan, menyerahkan sejumlah uang dalam nilai yang sangat besar kepada keluarga dari orang yang mati ini, yang dia mati karena kelaparan, padahal sampingnya ada orang yang punya makanan, dia minta baik-baik tidak dikasih, akhirnya dia tahan laparnya dan dia mati karenanya. Kemudian kemudian kondisi yang kedua adalah bukan kondisi darurat, namun kondisinya disebut dengan kondisi hajiat, yaitu punya kebutuhan, punya kesusahan, tidak sampai darurat, cuma sekedar susah saja. Adapun jika kondisi yang terjadi adalah kondisi susah, bukan darurat, maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah menolong saudaranya untuk memenuhi hajatnya. Wa an tuyassiraha lahu, dan memberikan kemudahan baginya selama memenuhi hajat orang tersebut tidak membahayakan orang yang menolong. Adapun jika membantu orang tersebut malah membahayakan orang yang menolong, maka jangan ditolong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan melanggar. Maka seandainya kita andaikan ada orang yang merasa perlu merokok, ya, karena tidak merokok dia pusing, kepalanya sudah jenut-jenut perlu merokok, lalu minta pada Anda untuk membantunya agar bisa merokok, dia minta agar diberi uang untuk beli rokok, atau minta supaya dibelikan rokok atau semacam itu. Fa inna la yahillu laka an tu'inahu, maka tidak boleh membantunya meskipun dia membutuhkannya. Dia membutuhkannya karena tidak ngerokok pusing dia. Ya, namun membantunya dalam hal ini adalah membantunya dalam dosa. Hatta sampai-sampai meskipun kita lihat dia itu dalam kondisi yang demikian baikan, demikian sempit, dia itu demikian lemas, demikian menderita. Kenapa saya tidak ngerokok, sudah tidak ngerokok seminggu? Nah, dia terlihat menderita, karenanya tetap jangan ditolong. Kalau masalahnya masalah itu, lantas dia ingin merokok, karenanya tetap jangan ditolong, karena Allah katakan jangan tolong menolong dalam dosa. Sampai-sampai meskipun yang punya kebutuhan semacam ini adalah ayahmu sendiri, maka tetap jangan menolongnya dalam hal ini. Meskipun dia marah-marah kepada anaknya jika tidak dibawakan rokok, maka tidaklah dia marah, biarkan dia marah, karena dia adalah marah yang bukan pada tempat seharusnya untuk marah. Bahkan seorang anak jika menolak untuk memberikan kepada orang tuanya hal yang membahayakan orang tuanya, maka dialah anak yang berbakti dan bukan anak yang durhaka. Karena tidak memberikan pada orang tua hal yang membahayakan dirinya, itu adalah bentuk berbuat baik pada orang tua. Maka di antara fa'adhamul ihsan, maka bentuk berbuat baik yang paling bernilai adalah tidak memberikan kepada orang tua hal yang membahayakannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tolonglah saudaramu baik dia salah ataupun dia pelaku kesalahan ataupun dia korban kejahatan. Sahabat mengatakan, wahai Nabi, gimana kami menolongnya padahal dia zalim dan salah? Maka Nabi katakan, cegah dia untuk tidak melakukan kezaliman. Jika dia untuk melakukan kezaliman, maka itu adalah bentuk menolong dan membelanya. Dasarkan hal ini, maka perkataan Imam Nawawi bab memenuhi hajat seorang muslim, maka yang dimaksudkan adalah hajat yang mubah. Adapun hajat yang haram, maka tidak boleh ditolong dan dibantu. Maka sepatutnya kita menolong saudara kita yang punya hajat, dan hajatnya adalah hajat yang mubah, karena Allah akan senantiasa menolong kita selama kita menolong saudara kita sesama muslim. Dan beliau dan Imam Nawawi membawakan sejumlah hadis yang sebagiannya telah kita bahas sehingga tidak perlu diulangi, namun ada beberapa kalimat yang perlu penjelasan lebih lanjut. Di antaranya Nabi katakan, "Man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang dalam kondisi kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Maka jika kita melihat ada orang yang kesusahan, lantas kita pun memberikan kemudahan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi untuk kita di dunia dan di akhirat. Contohnya, misalnya kita lihat ada seorang yang tidak punya harta, tidak punya uang untuk membeli makanan pokok bagi keluarganya berupa makanan dan minuman. Lakinlah seindah darwaton, namun ini keadaannya tidak sampai darurat. Maka jika kita menolongnya dan berikan kemudahan baginya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Pemindahkan dan di antaranya adalah idza kunta tatlubu shakhsan, jika anda menagih utang pada seorang yang sedang dalam kondisi sulit untuk melunasi hutangnya, maka dalam hal ini hukumnya wajib wajib bagi kita untuk memberikan kemudahan kepadanya, wujuban, dan ini hukumnya wajib. Dan bentuk kemudahannya adalah diberi tambahan waktu sampai longgar, supaya dalam kondisi longgar sehingga dia bisa membayar hutangnya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa in kana dhu usratin, maka jika orang yang terlilit utang itu dalam memang dalam keadaan sulit, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib memberikan tambahan waktu sampai dia mendapatkan kemudahan kemudahan ekonomi untuk membayar utangnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, maka siapa yang punya memiliki punya orang yang berhutang kepadanya, punya orang yang berhutang kepadanya dan dia orang tersebut memang dalam kondisi sulit, maka haram baginya, maka haram bagi orang yang menghutangi untuk meminta pelunasan untuk menagihnya atau kemudian melaporkannya ke pihak yang berwenang supaya ditangkap. Kenapa? Karena wajib indaruhu diberi tambahan waktu. Maka dijumpai ada orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah dan tidak punya rasa iba kepada manusia, tetap ngotot menagih orang yang kesulitan, tetap kemudian menyusahkannya, bahkan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dan kalau di Arab Saudi, ketika orang yang berhutang itu dilaporkan, kalau dia ini punya utang sama saya dan dia belum tidak mau bayar, maka nanti sama pihak berwenang akan dimasukkan ke penjara, hukumannya di penjara sampai utangnya dilunasi oleh keluarganya atau oleh kawannya atau oleh temannya. Maka ketika dilaporkan akhirnya yuhbasuna, dia di penjara, hanya kemudian dia mendapatkan kesusahan karena di penjara dan dia pun terhalangi untuk bisa kumpul dengan keluarganya, kumpul dengan dan kembali ke rumahnya, padahal dia memang orang yang kesulitan, padahal dia memang orang yang kesulitan, bukan orang yang gak mau bayar utang. Maka tindakan ini menjebloskan ke dalam penjara orang yang terlilit utang, padahal dia adalah orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk bayar utang. Maka ini semua bagian dari kezaliman. Kullu hadza bisababi dzulmi, ini semua ada karena sebab kezaliman. Dan jadi kewajiban hakim jika terbukti di depan terbukti menurut hakim ini terbukti kalau dia memang orang yang kesulitan, wajib baginya menghilangkan kezaliman, yaitu mengeluarkannya dari penjara dan mengatakan kepada pihak yang mengutangi, kalian tidak punya hak untuk melakukan hal ini. Kemudian ada sebagian orang yang jika dia mengutangi orang lain dan orang tersebut mu'asir, orang yang kesusahan, dia tidak mampu, akhirnya bikin tipu daya dengan diberikan utangan yang lain yang itu bentuknya riba, maka dia katakan ishtari minni asilata al-fulaniyah, maka beli dariku barang ini bi ziyadatin ala tsamaniha, dengan harga yang tidak normal. Wa aufini, dan lunasi, atau berarti maknanya saya akan beli, saya akan beli barangmu dengan harga yang terlalu murah, kemudian ini saya beli dengan harga yang terlalu murah, maka kemudian ini uangnya sebagai bentuk pembayaran, kemudian lunasi utangmu. Akhirnya dapat barang dan dapat uang. Ini utangnya cuma 1 juta, barangnya nilai 5 juta. Ini saya beli barang milikmu dengan harga 1 juta. Kemudian diberikan padanya uang 1 juta, barangnya diambil, dan setelah itu lunasi utangmu. Sehingga orang ini pulang dengan membawa lunas utang plus dapat barang. Atau ia tafik ma'asaksin salis, atau kemudian dia bikin kesepakatan dengan pihak ketiga, kemudian dia katakan pergilah berhutanglah kepada si A, kemudian lunasi hutangmu. Kemudian nanti ditagih oleh si A, ternyata tidak mampu juga, akhirnya disuruh kemudian kembali lagi kepada orang yang pertama untuk utang lagi. Wahagada, dan demikian seterusnya, jadi orang miskin ini seperti bola di antara dua orang yang zalim, sebagaimana bola itu jadikan mainan oleh anak kecil, waliyadzubillahi. Walhasil, kesimpulannya, jika kita mengetahui ada seorang yang menagih utang kepada orang yang memang asli kesulitan, maka kita orang yang tahu kalau dia memang asli kesulitan punya kewajiban untuk menjelaskan kepada si penagih bahasanya jika dia ngotot menagih maka dia berdosa, dan itu satu hal yang hukumnya haram. Wajib bagi orang yang menghutangi untuk memberikan tambahan waktu menimbang firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisara, maka jika orang yang berhutang itu memang tulen kesulitan, maka wajib diberi tambahan waktu sampai dia mampu melunasi. Adapun jika sikap kita adalah malah menyusahkan seorang muslim, maka hampir-hampir saja ini akan jadi sebab Allah menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia atau di akhirat, atau dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Dan jika kita menyusahkan dan membuat menderita seorang muslim, maka segera saja Allah akan memberikan hukuman yang segera baginya. Dan di antara bentuk hukuman Allah adalah dia terus menerus menagih orang yang kesulitan, yang memang asli dalam kesulitan. Maka ini adalah bentuk hukuman, karena setiap kali dia menagihnya, maka akan bertambah dosanya. Namun ini kondisi orang yang menagih hutang. Di sisi yang lain kita juga jumpai kondisi orang yang berhutang, yang zalim dalam masalah berhutang. Sebaliknya dijumpai ada orang yang menunda-nunda memberikan hak orang lain yang menjadi kewajibannya padahal dia mampu melunasinya. Maka kita jumpai dia ketika didatangi oleh orang yang menghutangi, dia mengatakan besok, dan jika didatangi lagi besok, besok lagi, dan demikian seterusnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan matulul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda melunasi utang padahal mampu itu bentuk kezaliman. Dan jika itu adalah kezaliman, maka artinya dosa. Maka setiap waktu dan setiap kejapan mata yang berlalu dalam keadaan mampu melunasi utang namun sengaja tidak melunasi utang, malah pergi jalan-jalan kemudian mengatakan tidak ada uang kalau untuk melunasi utang, non ada uang kalau jalan-jalan dan traveling, maka orang ini setiap tambahan waktu yang berlalu adalah tambahan dosa baginya. Maka orang yang punya utang, punya duit untuk lunasi utang, dia tidak mau segera lunasi utangnya padahal jatuh tempo sudah tiba, maka setiap detik yang berlalu adalah tambahan dosa sampai dia melunasi utangnya. Setiap menit yang berlalu adalah tambahan dosa sampai dia lunasi utang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada bab selanjutnya, bab tentang syafaat. Maka ada satu amal soleh, ya, dalam agama kita ada satu amal soleh namanya syafaat, ya, yang biasa kita kenal adalah syafaat akhirat dan ada syafaat di dunia. Syafaat di dunia itu adalah amal soleh dengan modal ngomong. Amal soleh modalnya abab, ya, modalnya cuma ngomong. Namun dan kita ngomong ini agar orang lain tertolong, agar ngomong kepada pihak tertentu agar dia menolong orang yang ingin kita tolong. Dan kita adalah orang yang dihormati oleh orang yang bisa menolong ini, sehingga kalau dia yang ngomong langsung tidak direken, tidak dianggap. Namun jika kita yang ngomong karena dia hormat, karena kita punya wibawa, ya, maka dia akan mau dan berkenan dengan senang hati menolong orang ini. Misalnya ada seorang yang ingin kerja, dia punya kebutuhan untuk kerja, punya anak istri, dia punya kebutuhan untuk kerja, ya. Kemudian ya, kita tahu ada orang yang bisa mengusahakannya. Sebenarnya dia tidak buka lowongan, namun kita kalau ngomong jadi ada buka lowongan, jadi bisa mempekerjakan seseorang, ya. Kalau dia datang ke perusahaannya, maka akan dijawab oleh security, tidak ada lowongan mas, tidak ada lowongan. Namun kita kenal baik sama ownernya, kalau orang ini langsung datang ke toko, langsung datang ke toko, maka boleh jadi akan direspon tidak ada locker, tidak ada lowongan pekerjaan. Tapi kita kenal baik sama ownernya, pemiliknya, maka ketika kemudian kita ngomong ini saya punya punya saudara, saudara seiman maksudnya, kita punya, saya punya saudara, dia sudah berapa bulan kena PHK, ya, padahal dia punya anak istri, anaknya masih kecil-kecil, banyak kebutuhan, ya, maka tolong dibantu, kasih kerjaan apa kayak, yang penting dia punya penghasilan, dia punya pendapatan yang bisa untuk dia bawa ke rumah, ya. Karena kita kenal baik sama ownernya, ya, dan kita adalah orang yang dihormati oleh ownernya, oleh owner tersebut, maka tidak ada loker kemudian jadi tiba-tiba ada loker. Oh iya iya iya, bisa-bisa ini, dia punya kemampuan apa ini, kita butuh tenaga serabutan, malah kemudian dia kemudian tiba-tiba sangat welcome dengan kita karena hormatnya, hormatnya beliau dengan kita. Boleh jadi ya, ya hormat ini bentuknya macam-macam, boleh jadi karena kita lurah, nah, di desa tersebut, nah, dia tidak enak sama Pak Lurah, nah, atau boleh jadi kita tuh guru ngajinya, nah, ya, maka dia tidak enak sama guru ngajinya, apa yang bisa ditolong ya ditolong, nah, ya, karena ya, kalimat yang sama yang ngomong beda itu hasilnya beda. Kalimatnya sama, yang ngomong beda hasilnya beda. Kalau yang ngomong ke owner ini orang biasa, yang ngomong sama owner perusahaan ini atau owner toko ini orang biasa, ya, dia tidak anggap, tidak direken gitu. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang luar biasa di hatinya, karena dihormati, ya, dengan berbagai macam sebab penghormatan, ya, boleh jadi karena karena ini yang ngomong guru ngajinya atau yang ngomong itu adalah seorang pejabat di kampung tersebut, ya, dia luah di daerah itu, atau karena sebab yang lainnya, dia adalah boleh jadi misalnya dia adalah anak asuh kita dulu yang nyekolahkan, yang biayai sekolah, ya, kita yang biayai sekolah. Maka kalau ngomong semacam ini tentu langsung diiyakan, tidak ada lowongan, jadi ada lowongan tiba-tiba. Kenapa? Ya ngomong bapak asuhnya, tidak mungkin saya menolaknya. Selama bisa nolong-nolong, dulu yang nyekolahkan saya, dulu yang biayai saya sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, masa belum tak tolong cuma remeh seperti ini saya tidak bisa nolong. Nah, maka ucapan orang ini namanya adalah amal soleh. Amal soleh yang dalam bahasa Arab namanya syafaat. Maka syafaat itu amal soleh, modalnya abab. Modalnya abab, modalnya cuma ngomong. Modalnya boleh jadi cuma sekarang WA atau telepon gitu. Itu gara-gara cuma WA sebentar, telepon 1 menit, itu kita beramal soleh yang besar pahalanya, menolong orang ini yang punya kebutuhan sehingga terpenuhi kebutuhannya, apalagi kebutuhannya berkenaan dengan anak dan istrinya, maka luar biasa ganjarannya dan pahalanya. Dan itu cuma modal ngomong 1 menit, udah ngomong 1 menit, kita telepon gini langsung diiyakan, suruh kesini Pak Kiai orangnya, nanti saya kasih kerjaan, hari ini juga bisa kerja. Nah itu namanya amal soleh yang disebut dengan syafaat. Dan syafaat ini adalah zakatnya orang yang punya kedudukan dan nama baik semacam ini. Zakatnya orang jadi luah itu beramal soleh dengan syafaat semacam ini. Zakatnya orang yang punya kedudukan, Allah berikan padanya kedudukan jadi camat atau yang lainnya, jika dia dengan omongan semacam itu dia bisa nolong banyak orang, maka itu bentuk zakatnya. Atau orang yang Allah berikan padanya wibawa, menjadi tokoh di masyarakat, itu ada zakatnya. Jadi tokoh di masyarakat, orang yang berwibawa di masyarakat, disegani di masyarakat, itu ada zakatnya. Zakatnya adalah beramal soleh dengan lisannya untuk membantu orang-orang yang dibantu, yang bisa dibantu. Dan amal soleh syafaat ini itu sudah disebutkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-85. Man yashfa syafa'atan hasanatan, siapa yang memberikan syafaat yang baik, syafaat untuk melakukan kebaikan, maka untuknya bagian dari pahalanya. Kemudian di hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atahu talibu hajatin aqbala ala julasaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam jika didatangi oleh orang yang punya kebutuhan, dia Nabi bisa nolong langsung, Nabi akan nolong langsung. Nabi akan nolong langsung. Ada orang kelaparan datang kepada Nabi minta makan, Nabi jika punya makanan, Nabi akan langsung ngasih makan. Nah, gimana kalau Nabi tidak punya makanan yang bisa dipakai untuk menolong orang ini? Maka Nabi menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang duduk di dekat beliau. Kemudian beliau akan minta tolong. Tolong siapa yang bisa ngasih makan orang ini. Artinya Nabi ngasih syafaat. Nabi ngasih syafaat. Kalau tidak ada yang ngacung, Nabi boleh jadi tunjuk orangnya. Tidak enak kalau dalam sudut tunjuk Nabi, wahai fulan, tolong bantu orang ini ya. Dan menolak permintaan Nabi tentu satu hal yang berat, karena ini orang yang sangat dihormati, sangat dimuliakan, sangat dicintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Isfa'u tujaru." Hendaklah kalian memberi syafaat, kalian dapat pahala. Wa yaqdiyallahu ala lisanin nabihi ma ahabba. Dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang Allah inginkan. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.